Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, para member grup Tilawatul Quran Bitajwid di Facebook, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita, khususnya Ana, dimudahkan kembali untuk dapat melanjutkan memberikan pelajaran dalam buku Al-Marhalah, pelajaran membaca Al-Quran tingkat dasar atau tingkat pemula, yang afanji dan memang karena kesibukan sehingga kembali tertunda hampir tiga minggu tertunda dari yang Ana janjikan untuk dapat menerbitkan koresian bacaan surah atau bacaan latihan pada latihan mat alif, mat waw, mat ya, sukun dari surah Al-Mutaffifin. Dan alhamdulillah sudah lama ada beberapa orang yang mengirimkan audionya dan cukup sampai di situ untuk menerimanya. Kita akan kursi satu persatu dari bacaan para member yang telah mengirimkan audionya ke nomor 08 atau nomor telepon yang telah, nomor HP yang telah Ana cantumkan di status Facebook ataupun di postingan di WA. Baik, kita dengarkan bacaan yang pertama dari ananda kita Farel di Jakarta. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kaluhum awadhanuhum yukhsirun ala yuzun ya ala yazunnu laika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرَقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ya, itu bacaan dari Ananda Farel di Jakarta. Itu bacaan dari surah Mutaffifin. Dan untuk koreksiannya ada beberapa hal, walaupun alhamdulillah sudah ada kemajuan dari bacaan-bacaan sebelumnya. Bahwasanya yang dahulunya, yang sebelum ini, semua huruf sukun terpantulkan, namun sekarang sudah berkurang. Tapi masih ada pada beberapa huruf yang terbaca dalam surat ini, seperti terpantulkannya tanwin baris 2 di ayat kelima, liyaumin azim. Coba diusahakan tidak mantul. Liyaumin azim. Seperti itu. Kemudian juga terpantulkan di ayat ke-6 lam sukunnya, Rabbil alamin. Sehingga bisa dilihat pada latihan buku Al-Marhalah ataupun foto bagian pelajaran, gambar pada bagian pelajaran sukun bisa dilihat oleh Farel kembali, dibantu oleh bunda atau uminya. Dilihat di bagian sukun pada latihan pertamanya, bagian sukun ya, bagian halaman 11 atau 13. Ya, halaman 11 bagian sukun. Di sana ada al. Seperti apa membaca latihan di sini, di baris ke terakhir di latihan satunya, al wan, dijalankan lamnya, al wan. Tadi tu baca Rabbil alamin, sekarang ditahan lamnya, Rabbil alamin. Jadi tidak boleh cepat membaca lam sukunnya. Di ayat ke-7 seperti itu juga lam sukunnya, kita bal fujjar, ditahan, kita bal fujjari. Kemudian ayat 9 tadi, kita bumarukum lil mukadzibin, juga terpantulkan tadi, lil mukadzibin. Baik, satu lagi kurasian untuk Farel, kurang teliti saja barangkali, walaupun sempat diulang-ulang membacanya. Ala yadhunnu seharusnya, yang terbaca tadi ya, ala yudhunnu, yu terbaca sampai 3 kali. Ya, diteliti, lihat huruf-hurufnya dan harokat hurufnya. Ya, barakallahu fik untuk Ananda Farel di Jakarta. Suara yang berikutnya bacaan dari Zahra, kakak dari Farel di Jakarta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ala nu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wama adroka ma sijjin. Kitabum markum. Wailu yawma izillil mukazzibin. Allazina yukazzibuna biyawmiddin. Wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutsla alaihi ayatuna la asatirul awwalin. Baik, itu bacaan dari Zahra di Jakarta. Koreksinya bersama dengan bacaan Farel. Yang pertama, huruf-huruf ada yang terpantulkan tadi. Pembacaan di yaumin azim, walaupun tidak jelas pantulan yang dibaca oleh Farel. Di yaumin azim, ayat ke-6 seperti itu juga. Di rabbil, seharusnya di rabbil alamin. Dan ada beberapa tempat tadi yang hampir sama dengan bacaan Farel. Kemudian panjang pendek lagi, ketelitian panjang pendek. Mungkin sudah teliti, namun dalam ketika membaca kurang dirasakan. Seperti ayat ke-7 tadi, kalla inna, na terpanjangkan tadi, inna kitab. Seharusnya inna kitab. Kemudian di ayat ke 10 seperti itu juga tadi, wailul yauma idzin, ma-nya terpanjangkan tadi oleh Zahra. Kemudian juga di ayat ke-12 kullu, lu terpanjangkan tadi, seharusnya illa kullu mu'tadin athim. Baik, untuk pengucapan huruf tebal memang tidak disinggung sini. Seperti sudah tahu bahasanya itu huruf tebal beda dengan huruf-huruf yang tipis yang lainnya. Baik, barakallahu fiik untuk Zahra di Jakarta. Bacaan berikutnya dari bacaan Ibu Betty di Labersa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Baik, itu bacaan dari Ibu Betty di Labarsa. Untuk koreksian dari Ibu Betty, ketelitian melihat panjang pendek, karena huruf ini adalah huruf sudah bersambung dalam Al-Quranul Karim, sehingga harus teliti melihatnya sebelum dibaca. Kesalahan pertama di ayat yang 3, ayat 3 di surat Mutaffifin, setelah idha yang panjang itu ada huruf ka, dan yang tegak lurus setelah ka itu adalah alif yang sebelum lam, itulah alif. Berarti kalau ada alif seperti itu, seperti yang telah kita pelajari dari tanda-tanda panjang fathah, ada alif yang tidak ada satupun di atas atau di bawahnya, maka dia menjadi panjang, sama dengan idza panjang. Wa idza kaluhum, tadi kayaknya terpendekkan dari bacaan Bu Betty. Yang berikutnya, masalah panjang pendek, Di ayat setelahnya sudah betul, sudah agak lumayan betulnya. Sampai ke ayat ke-12 muncul kesalahan lagi dari panjang pendeknya. Di ayat ke-12 illa kullu, lu itu pendek, terbaca sedikit terpanjangkan oleh Ibu Betty tadi. Illa kullum, seharusnya illa kullum tadin athim. Kemudian ayat ke-13, ayat terakhir, ayatuna, setelah a ada alif yang tidak ada satupun di atas atau di bawahnya. Kemudian a, setelah ya fathah ada alif kecil yang nyelip. Itu adalah seperti yang telah kita pelajari tanda-tanda di mushaf, bentuk penulisan mat alif. Jadi a dengan ya sama-sama panjang. Kemudian qala, setelah qala ada hamzah fathah, kemudian sin fathah, setelah sin ada alif kecil, maka sinnya panjang. Kemudian ti ada ya tanpa harokat, berarti ti nya panjang dibacanya. Itu koreksi untuk panjang pendek. Kemudian untuk ketepatan pengucapan huruf sedikit, untuk dzal usahakan lagi di ujung lisan, keluarkan ujung lisannya ke ujung gigi atas. Wa idza, idza, kurangi bunyi desirnya, bahkan saya diusahakan tidak terdengar sama sekali bunyi desiran suaranya. Idza. Seperti itu juga dalam pengucapan tha titik tiga, mab'usun, sun, kecil saja anginnya. Seperti ayat 12 juga seperti itu. Athim, athim, mu'tadin athim. Baik, itu korosin untuk Bu Betty. Barakallahu fiki. Yang berikutnya kita dengarkan bacaan dari Fizi di Marpoyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ana mau nyoba dari ayat pertama aja, Ustaz, biar lebih enak nyambungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu al afwan Ustaz. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumid din wa ma yukadzibu bihi illa kullu muhtadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Baik, itu bacaan dari Fizi. Dari bacanya minta bonus 2 ayat pertama, walaupun yang tugasnya dari ayat 3 sampai ayat 13. Namun tidak masalah, anda akan koreksi sesuai dengan pelajaran yang sudah dibahas dalam kitab Al-Marhalah, itu pengucapan huruf, kemudian pengucapan harokat, bagaimana bentuk pengucapan bacaan harokat fathah, dhammah, kasroh, sukun dan tanwin. Kemudian dikoreksi masalah mat alif, mat waw, mat ya. Dari bacaan Fizi tadi alhamdulillah sudah bagus, kadar pengucapan matnya panjang, sudah dipanjangkan, pendek sudah dipendekkan, walaupun ada tersendat tadi, namun bisa diperbaiki sendiri. Alhamdulillah, berarti sudah respect langsung bahwasanya ada kesalahan dalam bacaannya. Baik, sedikit tadi untuk di Rabbil Alamin, masih ada sedikit pantulan untuk Rabbil Alamin, diusahakan akan lebih ditahan sedikit lagi untuk lamnya sehingga tidak terpantulkan dia. Di Rabbil Alamin, seperti itu. Baik, barakallahu fiik untuk Fizi. Baik, yang berikutnya kita dengarkan suara atau yang terakhir bacaan dari Nasrul. Latihan surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wama adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Taib, itu bacaan dari Nasrul di Pekanbaru, dan bacaannya alhamdulillah untuk panjang pendeknya sudah bagus, pengucapan huruf secara umum sudah bagus sesuai dengan level dasar, dan mudah-mudahan dapat lancar terus dalam bacaan Al-Qur'annya. Ya. Ya, demikian untuk ikhwan dan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana terbitkan koreksian dari bacaan latihan mat alif, mat waw, mat ya, dan pengucapan-pengucapan huruf dari yang telah kita pelajari di kitab Al-Marhalah. Dan insyaAllah ta'ala pelajaran akan kita lanjutkan nanti pada sesi yang berikut untuk membahas pelajaran lanjutan dari buku Al-Marhalah. Dan kita akhiri dengan untuk sesi koresian batian ini sampai di sini. Sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.